Mari berbagi dengan hidup bersama. Tak ada mayoritas, tak ada minoritas kalau memang kita manusia yang sesungguhnya. Karena manusia adalah manusia yang mampu menghargai sesamanya. Manusia adalah manusia yang berani hidup bersama. Yang tak berani itu hanya yang tinggal di hutan, saling meniadakan dan saling menghabisi. Tetapi manusia punya keunggulan yang tak terbilang, menunjukkan kelasnya yang luar biasa. Menjadi manusia adalah menjadi orang yang berani hidup bersama. Menjadi manusia adalah menjadi orang yang berani berbagi. Ya, mari berbagi dengan hidup bersama. Kalau kau katakan kau manusia, tunjukkanlah dengan memberi ketenangan, kenyamanan dalam hidup bersama, dan bukan saling meniadakan, merebut yang tak semestinya. Karena kalau itu yang terjadi, hari ini kau banyak, besok sedikit. Di sini kau melimpah, di tempat lain kau tak ada apa-apanya. Maukah hidup seperti itu? Hidup yang tak bisa pergi hanya karena mau bertahan supaya terbilang dalam jumlah yang besar? Sedih sekali, dunia terlalu luas untuk dijelajahi. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya semangat untuk hidup berbagi dengan hidup bersama. Dunia yang luas akan terasa indah menjadi keluarga yang besar. Tak ada masalah dimanapun kaki melangkah, karena hidup bersama adalah milik orang yang berani hidup berbagi. Hidup berbagi dengan hidup bersama membuat langkah mudah terayunkan kemana saja, dan akan memberikan nilai-nilai hidup yang penuh warna-warni. Mari berbagi dengan hidup bersama. Tunjukkan bahwa kita memang manusia. Semoga memang kita manusia. Karena itu, mari berbagi dengan hidup bersama. Bersama saya, Bikman Sirait.